Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baca dari minhum darajat. Wahum darajatun. Wahum darajatun. Wahum darajatun wal jinnu wal jinnu alladhina yaqtarinuna bihim min jinsihim wahum ala madhhabihim wal jinnu fihim al kafiru wal fasiq wal mukhti'u fa in kana al insi kafiran aw fasiqan aw jahilan dakhalu ma'ahu fil kufri wal fusuki wad dalali waqad yu'awinunahu idza wafaqahum ala ma yahtarunahu min al kufri mithlul iqsam alaihim bi asma'i man yu'azzimunahu min al jinni wa ghairihim wa mithlu ayyaktuba asma'allahi aw ba'dha kalamihi bin najasati aw yuqalliba fatihatal kitabi aw suratal ikhlasi aw ayatal kursiyyi aw ghairahunna ada wawnya kan aw enggak ada set ghairahunna aw ghairahunna aw yaktubuhunna binajasatin fayughawwirunahul ma'a wa yanqulunahu bisababi ma yurdihim wa yanqulunahu bisababi ma yurdihim bihi minal kufri wa qad ya'tunahu bima yahwahu min imra'atin aw sabiyyin imma fil hawa'i wa imma madfu'an malja'an ilayhi ila amsali hadhil umuri allati yatulu wasfuha wal imanu biha imanun bil jibti wat taguti wal jibtu as-sihru wat tagutu asy-syayatin wal asnamu wa in kana ar-rajulu muti'an lillahi wa rasulihi batinan wa zahiran lam yumkinhum ad-dukhulu ma'ahu fi dhalika au fi masalimatihi musalamatihi walihada hasbuk nah. Itu bagusnya musalamatuhu kembali dukul ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa hum darajatun, dan mereka, artinya yang mengklaim waliullah padahal wali setan, mendapatkan ahwal syaitaniyah ini, mereka beberapa derajat, bertingkat-tingkat. Ya, dijelaskan di situ oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa hum darajatun ya'ni anna hadhil khawarij asyaitaniyah darajatun. Jadi khawarij syaitaniyah itu ya, yang aslinya adalah sihir, ya, bukan karomah, itu bertingkat-tingkat. Ba'duha asyaddu min ba'din bihasbi kufri wali syaitan. Sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Lebih dahsyat. Ya, sesuai dengan kekafiran si wali setan tadi. Semakin dia kafir, semakin sakti. Ya, semakin dia kafir, semakin sakti. Nah, adapun yang di mata masyarakat ada ini ilmu putih, ini ilmu hitam, itu enggak ada. Keduanya adalah ilmu hitam. Ilmu putih, ini ilmu hitam, itu enggak ada kayak gitu. Ya, itu semua bagian dari ahwal syaitaniyah. Ya, semisal ada orang yang disantet oleh dukun, kalau nyantet ilmu hitam, terus diobatin, dia datang, bukan dia datang ke ruqyah, tempat ruqyah, minta di ruqyah, malah datang ke dukun juga yang dia sangka ilmu putih. Nah, dukun ini pintar untuk mengelabui masyarakat. Ya. Ketika dikatakan, ini saya dengar sendiri nih. Ya, dari yang mengadu ya. Santet balik aja ya, Pak Ustadz. Dia panggilnya Pak Ustadz ini. Jangan, enggak boleh menyakiti. Enggak boleh. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Semakin terharu orang. Ilmu putih nih. Tapi syaratnya apa? Ketika dia hendak, ini ada yang ngirim dari sana, anak suruhan si dia gitu. Ini siapa tahu dusta. Ya, kan memfitnah. Memfitnah. Santet balik, Pak Ustadz, jangan. Ngilanginnya gimana? Sembelih kambing. Sembelih kambing, beli kambing warna hitam. Sembelih di sini, apa di tempat tertentu, malam tertentu. Niatkan untuk dibeli kambing, cari mau kecil mau besar enggak apa-apa, kecil yang penting warna hitam. Disembelih, diperuntukkan untuk jin yang nyantet. Jinnya minta tebusan. Ayo tumbal. Dibayar. Santet balik, jangan. Ilmu putih, lah ilmu butak semuanya. Ilmu hitam semuanya. Justru yang kedua ini kadang-kadang lebih berbahaya ini. Memberikan talbis di mata masyarakat. Ya, ini bahaya sekali. Ya. Kemudian kata Syekh, "Wal jinnu alladziina yaqtarinuuna bihim min jinsihim." Ya, dan jin yang mendampingi mereka dari jenis yang jenis mereka sendiri. Arti dari jenis yang serupa. Ya. Wahum ala madhabihim. Ya, dan itu mereka jin ini sesuai dengan madhab mereka. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan ketika mau menjelaskan ya poin ini, beliau membawakan ayat wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'da. Demikianlah kami palingkan sebagian orang zalim kepada sebagian yang lain. Fahum zalimun auliya'uhum minal ins zalimun. Maka tatkala mereka orang-orang zalim, maka wali-wali mereka juga orang zalim. Sulitu alaihim bisababi zulmihim wa kufrihim billah uqubatan lahum. Ya, maka mereka dikuasakan kepada orang-orang zalim tersebut disebabkan kezaliman mereka dan kekafiran mereka kepada Allah sebagai hukuman atas mereka. Wal jinnu fihim al-kafir wal fasik wal mukhti'u. Ya, jin itu ada yang kafir, fasik dan mukhti', bersalah maksudnya berdosa. Ya. Ya, diterangkan di sini oleh Syekh di footnote nomor 5 yang namanya para setan allati takunu mal ins, ya, yang ada pada manusia jadi korinnya, di antara mereka ada yang kafir, itulah setan. Di antara mereka ada yang asi, pelaku maksiat tidak sampai kepada derajat kafir. Di antara mereka ada yang berdosa, ya, yang bukan pelaku maksiat. Ya, falaisu ala darajatin wahidah, maka jin-jin itu semua pun tidak berada di atas satu derajat. Fadidalika hum fil kufr wal ilhad waz zandaqah, ya, mutafawitun. Demikian pula mereka dalam kekafiran, dalam kemulhitan mereka, dalam kezindikan mereka, mereka bertingkat-tingkat. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, fa in kana al-insu kafiran aw fasikan aw jahilan dakhalu ma'ahu fil kufri wal fusuqi wad dalal. Kemudian waqad yu'awinunahu idza wafaqahum ala ma yakhtarunahu min al-kufr. Ya. Jika manusianya kafir, fasik, jahil, maka jin-jin itu juga yang jadi korinnya juga kafir, fasik, sesat bersama dia. Ya. Nah, itu juga sama. Ya. Waqad yu'awinunah. Setan-setan ini membantu orang tersebut idza wafaqahum, apabila sesuai dengan setan-setan tadi orang ini, alama yakhtaruna, ya, apabila sesuai dengan apa yang mereka pilih berupa kekufuran, misal iksam alaihim bi asmain, ya, semisal bersumpah dengan menyebut nama-nama mereka, nama-nama jin, ya, man yu'adzimunahu minal jin wa ghairihim, dari siapa saja yang diagungkan dengan nama-nama jin dan yang lainnya. Ya, Syekh menyebutkan faida ata'uhum fi ma ya'murunahu minal kufri. Nah, apabila manusia mentaati mereka ya dalam hal-hal yang setan perintahkan dari kekufuran, ya, maka jin berkhidmat padanya, membantunya. Ya. Fa yadunnu man la basira basirata indah anna hadhihi karamatun. Maka orang yang enggak punya ilmu akan menyangka, "Oh, ini karomah nih. Wah, bahwasanya dia adalah waliullah." Ya, tanpa melihat kepada amal dia, keadaan dia, bagaimana kondisi keakidah dia enggak lihat. Ya. Baik. Ah. Jin juga akan membantu kalau dia bersumpah atas nama jin, ya, mengagungkan nama jin. Ya. Allahu Akbar, ya. Ini banyak sekali ya. Di negeri kita juga demikian. Ya, kata Syekh di sini, "Idari kata jiduha ula'i al-musya'widin." Ya. "Umala syayatin wa umala al-jin." Tajiduhum. Ya. Aka kata Syekh, oleh karena itu Anda dapati mereka para ahli klinik, mereka adalah para pekerjanya setan. Pekerjanya jin. Itu. Mereka itu. Mereka jadi abdinya jin. Ya. Mereka yutamtimu, ya. Yutamtimuna bi alfadin la tufham. Mereka komat kamit dengan lafaz-lafaz yang apa namanya? Enggak dipahami. Ya, di situ. Wa yunaduna asma'a ghairi ma'rifatin. Ma'rufatin. Mereka sering memanggil nama-nama yang enggak dikenal. Maka mereka adalah, sebenarnya itu adalah yang dipanggil wali-wali mereka dari kalangan jin dengan nama-nama mereka dan ucapan mereka. Ya dan billah. Ya, mislu ayyaktuba asma Allah aw ba'da kalamih bin najasah. Ini yang sering juga. Ya, semisal mereka menulis nama-nama Allah atau sebagian kalamullah Al-Qur'an dengan benda-benda najis. Ini yang sering terjadi. Ya. Idza ata'ahum, kalau seseorang sudah mentaati jin, fahana dzikrullah. Maka ia akan menghinakan ya zikir kepada Allah. Baru jin akan berkhidmat padanya. Ya, sebagaimana kalau dia nulis Quran dengan najis atau melemparkannya ke kotoran tempat sampah atau dia melakukan apa yang diinginkan oleh jin, baru jin ya akan berkhidmat padanya. Maka setiap orang yang banyak penyelisihannya terhadap Quran dan Sunnah, maka semakin banyak khidmat dari jin untuk dia. Ya. Taib barakallahu fik. Pernah ya, ada seorang kiai yang dia dikenal sakti, Pak Haji, Kiai Haji lagi. Dia punya ruangan tertentu. Ya, toilet yang nggak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali oleh kiai tadi, nggak boleh dimasukin oleh siapapun, digembok sama dia, gemboknya di bawah, dikenal sama orang-orang soleh segala macam. Ya, siapa yang ceritain itu ya? Hah? Abdurrahim itu ya. Oh, pas dia masuk ke dalam itu, ternyata injekan toiletnya adalah tumpukan Quran. Na'udzubillah. Ya kayak gitu. Ya. Jin ingin menghinakan Al-Qur'an. Ya. Allahu Akbar. Nah, ini mengerikan. Sampai mana Amar bacanya? Sampai halaman 547. Iya. Baik. Iya, iya. 548. Oh ya, klubu Fatihatul Kitab. atau surat al-ikhlas atau ayat al-kursi atau ghairahunna, atau dia membolak-balik al-fatihah, al-ikhlas, ayat kursi dan ayat yang lainnya, ya, wa yaktubuhunna binajasatin, dia tulis itu surat-surat tersebut dengan benda najis, ya, wa yughawwiruna lahu al-ma'a, kemudian dia celupkan ke air, mereka celupkan ke air. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Ya, ya, ini kelakuan mereka kayak begitu. Mau ngopi dulu saya. Masya Allah. Kemudian ini kalau masih tertipu ini kacau ya. Padahal itu bentuk istihza terhadap kalamullah. Wa yadunnu man yadunnu anna hadha karamatun. Ya, ada juga yang nyangka ini karamah. Wa anna hadha waliyun min awliyaillah. Ya. Wa annahu arafa hadha sirra ma annahu ya min talqini syaitan. Na'udzubillah. Ya. Oh yaktubunahun nabi najasatin, dia tulis Quran dengan benda-benda najis, atau dia tulis di tempat-tempat najis. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Wa yanqulunahu bisababi mayurdihim bihi minal kufur. Ya. Atau setan apa? Wa yanqulunah, setan memindahkannya. Ya, kemana aja yang setan kehendaki, ke tempat-tempat yang setan kehendaki. Bisa babi mayurdihi bihi minal kufur. Ya, dengan sebab-sebab ya yang membuat ya setan ridho kepadanya, berupa kekufuran yang diinginkan oleh setan-setan tersebut. Allahu Akbar. Hai, barakallahu fik. Ya. Ya. Sudah dijelaskan oleh Syekh. Wa yughawwiruna al-ma'a wa yanqulunahu bisababi ma yurdihim bihi min al-kufri. Dijelaskan oleh Syekh yang tadi ya, masih yoga wilma, mereka celupkan ke air, kemudian mereka mengatakan ana indi ya qadara la tagwiril ma. Nah, ini yang tadi sudah sampai mana penjelasan dari Syekh. Ah, aw yahmilunahu ila al-jihah allati yuriduha biduni ayyamshi ala rijlai. Ah, setan membawanya ke arah yang setan inginkan, atau ke arah yang orang tersebut inginkan, tanpa dia berjalan, tanpa dia berjalan di atas kedua tangannya. Oyarkubu markuban mu'tadan, ya, atau tanpa dia berkendara dengan kendaraan biasa yang dia pakai. Ya, innamayatirun bihi fil hawa, setan menerbangkannya di udara dan akan menghantarkannya ke tempat yang dia inginkan. Ya, dibawa dia ke tempat tersebut. Maka orang yang tertipu ini, dia menyangka dia adalah waliullah, ini adalah karomah. Dia enggak ngeliat keamalan dia, keakidah dia, bagaimana kondisi dia. Ya, Allah Akbar. Padahal dia adalah wali setan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian waqad ya'tunahu bima yahwahu min imra'atin aw sabiyyin imma fil hawa wa imma madfu'an malja'an ilaih. Ya. Nah, terkadang setan membawakan kepadanya dengan sesuai yang diinginkan, apa berupa wanita ya, atau anak kecil yang diinginkan. Ya. Setan bawa pada dia. Baik dengan membawanya di udara ya, atau madfu'an atau mendorong untuk datang ke sendiri ke orang tersebut. Na'udzubillah. Dia pengen wanita seperti ini. Dibawa sama setan wanita itu ke tempat dia. Setelah wanita itu yang diinginkan sudah kesurupan duluan, terus dibawa sama setan ke tempat dia. Nah, dia menyangka, wah ini karomah ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya, ini mengerikan ini. Setan sampai berkhidmat seperti ini berarti kekufuran dia luar biasa. Ya, karena khidmat setan sesuai dengan ya, penyelisihan dia terhadap Quran dan Sunnah. Semakin besar penyelisihan, semakin besar khidmat setan. Ya. Ya. Nah, kalau dia menginginkan idza sara yahwi imra'atan walau kanat ba'idatan ahdaruha lahu. Oh, dia menginginkan seorang wanita, setan akan menghadirkannya ketika walaupun wanita itu jauh. Imma innahum yahmilunahu hadhil mar'ata wa hadha sabiyya fil hawa. Ya, apakah setan membawa terbang wanita tadi di udara atau anak kecil yang diinginkan? Ya, dan dihadirkan di orang tersebut. Ya. Wa imma annahum ya. Ya. Atau setan ini akan membawa orang tersebut, wanita tadi, berjalan menuju dia. Didorong oleh setan, kena pelet gitu. Wa ila hadhihi ila amsali hadhihi al-umur allati yatulu wasfuha. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang panjang untuk diuraikan sini sifatnya seluruhnya. Ya. Baik, wal imanu biha imanun bil jibti wa tagut. Mengimani hal ini berarti mengimani al-jibt wa tagut. Al-jibt as-sihir wa tagut syayatin wal asnam. Aidan. Ya. Ya, diterangkan di sini Syekh Shalal Fauzan. Syekh menjelaskan perkara ini di footnote nomor 3. Ya, yang mana banyak orang-orang bodoh tertipu di sini. Ya, sebagian orang tertipu dalam masalah ini. Ya. Mereka menyangka bahwa dia telah mendapatkan karomah dari Allah. Ya. Karena itu di luar kemampuan manusia untuk mendapatkan tadi. Mereka mengatakan ini saya dapatkan dari Allah. Ya. Dari malaikat. Karena diwali. Mereka enggak tahu bahwasanya ini mereka dapatkan karena amal setan. Ya, barakallahu fik. Kemudian maka mengimani ini, mengimani ahwal syaitaniyah ini itu sama dengan mengimani jibet dan tagut. Jibet adalah sihir, tagut adalah syaitan. Faman amana bi jibti wa tagut hasalat lahu hadhil umur. Siapa yang mengimani jibet dan tagut dia akan mendapatkan ini semua. Wa hada sya'nul yahud yu'minuna bil jibti wa tagut wa kadzalika man sara ala nahjihim. Ya. Inilah jalannya orang Yahudi yang mereka beriman pada jibet dan tagut, dan demikian pula yang berjalan di atas manhaj mereka. Ya. Wa in kana ar-rajul muti'an lillah wa rasulih batinan zahiran wa zahiran lam yumkinhum ad-dukhul ma'ahu fi dhalika aw musalamatuhu. Ya. Musalamatuhu. Ya. Nah, seandainya seorang hamba taat pada Allah dan Rasulnya lahir batin, maka niscaya setan tidak akan bisa masuk kepadanya. Ya. Atau ya. Musalamah. Ya. atau musalamah itu apa? Berdamai ya. Ya. Atau malah berdamai dengannya. Ya, barakallahu fik. Jadi setan enggak bisa berbuat apa-apa selain mengikutinya, korinnya ini, korinnya. Ya udahlah, setannya ngikut aja kalau dia taat atau berdamai dengannya. Ya. Karena kita semua masing-masing punya korin. Baik. Mengenai tagut dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, kullu ma ubida min dunillah fa huwa tagut, setiap yang diibadahi selain Allah maka dia tagut. Apabila mak yang diibadah itu ridho dengan peribadatan tersebut maka dia tagut. Apabila tidak ridho bahkan melarang, semisal para waliullah yang mereka yang diibadahi setelah kematiannya, semisal Al-Masih, maka ya mereka bukan tagut. Ya, dan peribadatan mereka kepada orang-orang soleh tersebut itu bukan kepada orang soleh, namun peribadatannya kepada tagut, yaitu kepada setan yang memerintahkan mereka. Ya, karena yang diibadahi tidak meridainya, bahkan mengingkari, melawannya. Ya, semisal orang Nasrani itu aslinya beribadah pada setan yang telah menipu mereka. Ya, karena yang diibadahi berpas diri, mengingkari pada hari kiamat. Ya, apakah malaikat atau yang lainnya mengingkari. Baik. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka menyembah jin, setan. Kanu ya'budunal jin, kata malaikat. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman pada jin tersebut. Dan Allah menjelaskan segala hal ini semua di Al-Qur'an. Ya. Lakin aina alladhi yaqifu ma'al Qur'an wa yatadabbaru ayatihi? Namun mana orang-orang yang dia bersikap seperti sikap Al-Qur'an dan mentadabburi ayat-ayatnya? Mana orangnya? Kata Syekh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di sini. Ya. Wallahu akhbara annal insa yastamti'un bil jinni bisababi annal insa yakfuruna billahi wa yati'una bil jin. Ya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya manusia merasa senang dengan jin disebabkan manusia tadi kufur pada Allah dan mentaati jin. Ya wa yaqulun, mereka mengatakan rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun wa may ya'shu min dzikri rahmani yunqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allahu bayyana hadza fil Qur'an. Nah, apabila seorang taat pada Allah, ya, lahir batin setan enggak, qarinnya itu enggak bisa berbuat apa-apa atau berdamai dengan dia. Ya, dijelaskan man kana yu'minu billahi ada barang siapa yang beriman pada Allah, ya. Ya, wa yattaqi, bertakwa pada Allah lahir batin, maka setan tidak akan mendekatinya. Ya. Tapi enggak ada tuh yang namanya khawarik syaitaniyah. Ya. Itu adalah karomah yang akan didapatkan. Enggak ada namanya khawarik sihir, kohan, syaitin. Maka harus dibedakan antara hal ini dan hal yang tadi. Agar tidak tertabis masalah ini. Baik. Berikutnya gantian dibaca. Ya. Siapa? Si Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, "Wa li hadza lamma kanat ibadatul muslimina al-mashru'ata fil masjidi allati hiya buyutullahi kana umarul masajidi ab'ada 'anil ahwali syaitaniyati wa kana ahlu syirki wal bid'i alladhina yu'adzimuna al-qubura wa masyahidal mauta fayad'una al-mayyita aw yad'una bihi aw ya'taqiduna anna ad-du'a'a 'indahu mustajabun aqrabu ila al-ahwali syaitaniyati fa innahu thabata fi sahihaini 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida wa thabata fi sahihi muslimin anhu annahu qala qabla an yamuta bi khamsi layalin inna min ammanin nasi inna amanna amannan nasi inna amannan nasi aliyun fi alayya inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa dhata yadihi wa dhati yadihi Abu Bakrin walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan latakhudtu Abu Bakrin khalilan walakinna sahibakum khalilullahi la yabqina fil masjidi la yabqayanna fil masjidi khawqatun illa saddat illa suddat illa khawqatu Abi Bakrin inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajida ala fala tattakhidu al-qubura masajida fa inni anhakum an dhalika wa fi sahihaini anhu annahu dhukira lahu fi maradhihi kanasiyati bi ardil habasyati wa dhakaru annahu dhukira lahu fi maradhihi kanisatun itu naibul fa'il kanisatun bi ardil habasyati wa dhakaru min husniha watasawiri fiha faqala inna ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawaru fiha tilka tasawira ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamati. Naam. Terus baca lagi. In wa fil musnad tanggung. Wa fil musjadi wa sahihi Abi Hatimin anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'ata mantu dari kuhum asa'atu wa hum ahya'u walladzina yattakhidhu al-qubura masajida wa fis taif cukup ya diantum dia dapat berapa halaman agak 2,5 ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان أمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية ya oleh karena itu tatkala peribadatan kaum muslimin peribadatan yang masyru'atu yang disyariatkan yang dilakukan di masjid-masjid yang merupakan masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah maka Umar, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid ini tentu berada jauh sekali dari kondisi syaitaniyah. Ya. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh. Ya. Karena masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Ya. Itu maka masjid itu muhbitul malaika wa rahmah wa sakinah. Ya. Nah. Maka masjid itu tempat turunnya malaikat rahmat dan sakinah. Sedangkan setan tidak dapat mendekati masjid-masjid tersebut. Setan mendekati tempat-tempat yang kotor, yang jorok, ya, atau mendekati tempat-tempat yang khafiyah, ya. Nah ini, tahid itu tempat-tempat setan, ya, tempat-tempat yang rahasia kayak gitu. Adapun masjid-masjid, maka di rumah Allah, ya, yang tempat di situ berkumpul kaum muslimin, ya, disampaikan di situ ilmu, zikir, maka setan tidak mendekatinya. Ya fa anta tajidul ladzi yamuru alladzi yamuru almasajida, maka anda mendapati orang yang sedang memakmurkan masjid, wa taraddadu ilaiha, dia bolak-balik ke masjid, tajiduhu saliman min haula'i syayatin, anda akan mendapati orang tersebut dia selamat dari setan tadi. Ya tajidu alaihi as-silah wal istiqomah, anda akan mendapati kesolehan, keistiqomahan. Ya makanya orang-orang yang kayak begitu jauh dari masjid, mereka enggak sholatnya di masjid, sholatnya di rumah, entah sholat apa enggak. Nah kayak gitu. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamu sholata wa atu zakata wa lam yakhsha illallah. Ya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang beriman pada Allah dan hari akhir. Al-ayah, ya, ayat ini jelas sekali. Bahwasannya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka lah ahlul iman. Sedangkan setan dan wali-wali setan dari kalangan jin, mereka tidak mendekati masjid, bahkan mereka lari dari masjid. Ya, hada syai'un dhahir, ini jelas ya. Ya. Kemudian wa kana ahlu syirki wal bida'i yu'adzimuna al-qubura wa masyahid al-mauta, ini kebalikannya. Sedangkan para ahli syirik, ya, dan ahli bid'ah, yang mereka agungkan adalah kuburan-kuburan, ya, dan juga masyahid al-mauta, ya, makam-makam keramat di situ, ya, pusara-pusara keramat di situ. Mereka berdoa kepada orang yang telah mati, al-mayyit wa yad'una bih, ya, berdoa pada orang mati, au fayad'una bihi, berdoa melalui perantaranya gitu. Yad'una bihi, melalui perantara orang-orang yang mati. Berdoanya pada Allah tapi melalui perantara orang-orang yang mati. Ini syirik uluhiyah. Syiriknya musyrikin Quraisy kayak begini. Di mana musyrikin Quraisy beribadah pada Allah melalui perantara, ya, orang-orang saleh. Mana abuduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kalau minta kepada orang yang telah mati, itu syirik rububiyah dan uluhiyah. Na'udzubillah. Ya. Aw ya'taqiduna anna du'a'a indahu mustajabun, dia meyakini doa di situ mustajab. Aqraba ila al-ahwal asyaitaniyah. Atau lebih dekat ini kepada kondisi-kondisi setan. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan kama sabak, sebagaimana yang pernah berlalu, bahwasanya kuburan tidak boleh kita beribadah di situ, di sisinya. Apakah sholat, doa, atau doa. Kecuali mendoakan si mayit itu enggak apa-apa. Adapun mendoa, ya, adapun doa lizair, orang yang ziarah doa di situ, ya, berdoa kepadanya enggak boleh. Ya, wala yajuz antadullaha li nafsika indal qabr. Ya. Kalau mendoakan orang yang mati boleh di kuburan, Allahumma firlahu. Adapun az-zair, orang yang ziarah, dia berdoa untuk dia sendiri di kuburan, itu tidak boleh. Ya, padu'ul amwat, kalau berdoa kepada, ya, orang yang mati, itu syirik akbar. Wa du'a indal amwat hadhihi bid'atun wa wasilatun ila syirk. Nah, berdoa di sisi orang yang mati walaupun berdoanya kepada Allah itu bid'ah dan wasilah menuju syirik. Ya, kadzalika doa bil amwat, ya. Doa bil amwat itu bukan berdoa pada orang mati, berdoa pada Allah melalui perantara orang mati. Nah, apa maksudnya doa bil amwat? Antatawassal biha bihim ilallah. Hada bid'atun wa wasilatun ila syirk. Bertawasul gini nih. Allahumma gfirli bi waliyika, begitu. Bi waliyika. Bertawasul dengan jah kedudukan si wali ini. Ya, Allah, Allahumma as'inni as'aluka bi jahi waliyika hada. Ha, alladhi kuntu inda qabrihi. Ha. Ighfirli. Itu bertawasul dengan jah. Ini bid'ah dan wasilah menuju syirik. Wasilah menuju syirik. Wa du'auha au du'au indaha au du'au biha kullu dzalika la yajuz. Maka berdoa kepada mayit, berdoa di sisi mayit, berdoa dengan perantara mayit, itu semua enggak boleh. Ya. Dan ini semua aqrab ila syaitan, ila ahwal syaitaniyah. Alladhi ya'takidu anna du'a indal kubur mustajab, hadha qaribun, qaribu hal, qaribun haluhu minal ahwal syaitaniyah. Ya. Li'anna allaha lam yashra' lana ad-du'a'a indal kubur, wa innama syara' lana ad-du'a'a fil masajid allati hiya buyutuhu. Ini meyakini doa di sisi kuburan mustajab, ini adalah ini dekat, inilah ini dekat sekali kondisinya dengan kondisi syaitania. Karena Allah tidak mensyariatkan doa di sisi kuburan, Allah mensyariatkan doa di masjid yang merupakan rumah-rumahnya. Kemudian telah sahih dari sahih Muslim, wasabataan sahihain dari sahihain, Nabi SAW bersabda, la'anallah al-yahuda wa'an-nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Ya Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Wah, saya salih kauzan penjelasan panjang lebar. Ya. Ya, Allah melaknat Yahudi Nasrani. Sebabnya apa? Mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ini sebab yang sebab dilaknatnya. Ya, makna masjid di situ musallayat, yusalluna indaha, tempat sholat yang mereka jadi sholat di situ. Mereka berdoa di sisi situ, berharap bahwa doanya di situ, sholat di sisinya mustajab, afdol daripada yang lainnya. Oleh karena itu Allah melaknat mereka, mengusir mereka atau menjauhkan mereka dari rahmatnya, itu makna melaknat. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada kita hal tersebut sebagai bentuk tahdir kepada kita, ya, dari menyerupai mereka, ya, atau jangan sampai kita melakukan seperti perbuatan mereka, menjadikan kuburan para nabi dan solihin sebagai tempat-tempat ibadah, sebagaimana, ya, orang Yahudi Nasrani telah menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Namun sangat disayangkan Anda dapati di banyak sekali di banyak negeri masjid alladhi laysa fihi qabrun. Annal masjid alladhi laysa fihi qabrun. Masjid yang tidak ada kuburan di situ. Ya. Tidak ada yang datang ke situ kecuali sedikit aja, jarang orang yang datang ke situ. Mereka enggak terlalu antusias. Sedangkan masjid alladhi fihi qabrun, masjid yang ada kuburannya, tajidun nasa mu'takifina fihi jalisina fihi yusalluna fihi al-faraidah. Fahuwa yudahi al-masajid al-masjid al-haram. Namun masjid yang ada kuburannya Anda dapati orang-orang situ itikaf, duduk di situ, sholat fardu di situ. Masjidnya ini udah kayak menyerupai masjidil haram ini. Saat ini sholat ini waktunya penuh seperti sholat masjidil haram. Ya. Yasma'u ahum muslimuna fi masyariqil ard wa magharibiha. Ya, mereka menyerupai Masjidil Haram. Allah Akbar, panjang sekali penjelasan dari Syekh. Nah, berikutnya. Dan juga telah sahih dalam Sahih Muslim, annahu qala qabla ayyamut, bahwasanya beliau bersabda 5 malam sebelum beliau wafat, 5 hari sebelum beliau wafat. inna min amanan nasi alayya, ya, sesungguhnya orang yang paling amanan nas, paling apa, paling murah hati kepadaku, fisohbah, dalam pertemanan, wadati yadih Abu Bakar, wadati yadih, dan mengorbankan apa, mengorbankan apa yang ada dimilikinya di tangannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan seorang sebagai khullah, khalil, kekasih di antara penduduk bumi ini, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Namun sahabat kalian ini, yaitu Rasulullah SAW sendiri, adalah khalilullah. Artinya enggak punya khalil yang lain. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa suddat. Jangan ada satu pintu kecil pun di masjid melainkan harus ditutup. Ya, illa khawqatu Abi Bakrin, kecuali pintu kecil yang mengarah kepada rumah Abu Bakar. Ya, inna man kana qablakum yattakhiduna qubur masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi Nasrani, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala falatattakhidul qubural masajid. Ala tattakhidul qubur masajid. Janganlah kalian, ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum min dzalik. Aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Masyaallah. Kecuali pintunya Abu Bakar. Wah, panjang kali Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Ya. Hada isyaratun ila khilafati Abi Bakrin min ba'di. Ini isyarat dari Nabi. Ya, akan kekhalifahan Abu Bakar setelah beliau. Ya. Baik. Nah, panjang kali. Tatkala beliau merasakan dekatnya ajal beliau. Ya. Maka beliau mengucapkan kalam ini untuk mempersiapkan pengganti beliau, yaitu Abu Bakar. Ya. Dan beliau memerintahkan agar setiap pintu ditutup, yaitu furjah awil bab, pintu yang bisa masuk situ sebagian sahabat, kecuali pintu yang mengarah kepada rumah Abu Bakar. Min ajli an yusalli minna, supaya nanti dia bisa mimpin sholat, mengimami manusia. Adapun orang lain, mereka masuk ke pintu yang sudah diketahui, pintu utama, ya, yang orang-orang sholat masuk ke situ. Namun pintu ini pintu khusus yang hanya dimasuki oleh sebagian sahabat. Mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar pintu itu ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Ini isyarat akan kekhalifahan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar adalah orang yang paling murah hati dalam pertemanan dengan Nabi SAW, mengorbankan apa yang ada di tangan Abu Bakar, yakni bimalihi, dengan hartanya. Ini keutamaan Abu Bakar Siddiq. Dan ini juga dalil akan bahwasanya beliau adalah khalifah setelah Rasulullah SAW. Ini dengan ijma sahabat, para sahabat berijma untuk berbaiat pada Abu Bakar. Nah, ini juga bantahan terhadap Rafidah yang mereka menyatakan kekhalifahan pada Rasul hanya untuk Ali. Ya. Ali lah yang diberikan wasiat, wasiat yang disampaikan oleh Rasul. Ya. Ini wasiat ini batil, enggak ada asalnya. Ali radhiyallahu anhu khulafa rasyidin juga, namun bukan yang berhak memimpin kekhalifahan pada wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Bahkan kata Syekh, bahkan laisa huwa ahaq bil imamati min Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Ya, ini menyelisih ijma sahabat. Menyelisih yang ditunjukkan dari nas, kan didahulukannya Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan keutamanya. Ya. Oh, panjang sekali Syekh menjelaskan ini. Wasabata anhu, dan juga ya, wa ini anhaakum an dzalik, ini juga wasiat yang kedua setelah isyarat akan kekhalifahan Abu Bakar. Nabi SAW mentahdir, memperingatkan dari hal yang lain, yaitu membangun, ya, di atas kuburan. Beliau khawatir dibangun di atas kuburan beliau, sebagaimana dibangun di atas kuburan para nabi sebelum beliau. Nah, ini nasihat Nabi kepada umat, khawatir dijadikan ya kuburan beliau sebagaimana dijadikan kuburan para nabi yang sebelumnya ya oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dan beliau ini mewasiatkannya 5 hari sebelum wafat. Ya. Juga dalam sahihain disebutkan annahu dzukira lahu fi maradihi kanisatun. Bahwasanya ada sebuah gereja yang diceritakan kepada Nabi dalam sakit beliau tentang gereja yang ada di negeri Habasyah. Lihat di footnote nomor berapa itu? Nomor 3, kanisah. Yang namanya kanisa mahalu ibadat Yahud wa Nasara. Ya, bisa gereja, bisa sinagog. Ya, mereka menceritakan akan keindahan ya gereja tersebut. Ya, dan juga gambar-gambar yang ada di dalamnya. Gambar-gambar tokoh-tokoh mereka. Kata Nabi, "Inna ulaika idza mata fihim ar-rajul shalih bana wa ala qabri masjidan." Mereka itu jika ada orang yang saleh yang meninggal, maka mereka bangun di atas kuburannya, ya, masjid, bangun masjid di atas kuburannya, dan mereka buat gambar-gambarnya. Mereka arah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, ya, pada hari kiamat kelak. Nah, ini foto-foto ustadznya, habibnya ditaruh di masjid-masjid, dibangun kuburan dibangun masjid di atas kuburannya, dipajang fotonya. Ini menyerupai siapa ini? Ya, lama zakarat lahu zaujatuhu allati hajarat ila al-Habasyah. Ya. Ma ra'ain fil ard al-Habasyah. Ma ra'aina. Ini yang diceritakan oleh istri-istri beliau yang ikut berhijrah ke Habasyah, yang mereka lihat di Habasyah. Habasyah ini mereka dulu penduduk Nasrani, mereka membangun berbagai gereja. Maka mereka melihat gereja yang di yang sudah dihias muzayyanah, ya, di dalamnya ada gambar-gambar Al-Masih, ya, maslub tersalib, ya, wahwa maslub bizamihim, dengan prasangka mereka, ya, gambar-gambar orang solehnya Yohanes segala macam, ya, sebagaimana dilakukan oleh kaum Nuh. Syaitan mamat. Syaitan ini enggak pernah mati kan? Nanti matinya. Yang memperindah untuk kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dan Nabi jelaskan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Panjang sekali penjelasan dari Syekh. Ya, kemudian dalam Musnad dan Sahih Abu Hatim Nabi SAW menyatakan inna min syirril khalqi man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya di antara yang manusia yang paling buruk adalah orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Ya, alladzina ittakhadhu quburan masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nauzubillah. Ini juga nih. Min syirril khalq alladzi tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya. Karena Allah sudah mencabut nyawa orang-orang yang beriman sebelum tegaknya hari kiamat. Allah mengirim angin yang baik mencabut setiap roh, setiap mukmin, tidak tersisa sedikit pun nanti kecuali orang-orang yang buruk. Nah, hari kiamat tegak pada mereka, waliyadzubillah. Hari kiamat tidak tegak pada kaum mukminin. Ini ya. Sifatnya ini hari kiamat berjumpa dengan mereka dalam keadaan mereka hidup. Yang kedua, ya, siapa itu orang-orang yang paling buruk? Wa mahalu syahid di sini. Walladzina yattakhidunal qubura masajid, yang membangun kuburan sebagai masjid. Wahum yadhunnuna annahum sullah, ya, sullahul khalq. Mereka menyangka mereka sebaik-baik makhluk. Ya. Perbuatan ini adalah bagian dari kecintaan terhadap orang soleh meneladani mereka dan seterusnya. Ya. Dan oh, yang tidak melakukan ini berarti tidak memuliakan orang soleh, tidak mencintai mereka. Nauzubillah. Ya, sebutkan pula dalam kitab As-Sahih Nabi SAW bersabda, la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan, jangan sholat menghadapnya. Ya. Ya, la tajlisu ala al-qubur li'annaha fihi ihanatan. Lianna hada fihi ihanatun. Karena ada bentuk pelecehan terhadap kuburan. Ya. Penahaan ihanatil kubur, Nabi melarang dari melecehkan kuburan. Jangan kuburan, jangan salat menghadapnya. Hada fihi annahyu anil ghuluw fil kubur. Ini larangan. Jadi bersikap berlebihan terhadap kuburan, maka Nabi melarang untuk bermudah-mudahan dengannya. Ya. Nabi melarang bersikap gulu terhadap hak kuburan. Jangan pula bergampang-gampangan didudukin. Ya, jangan pula berlebihan sholat ke situ. Nah, ini subhanallah. Dan Nabi SAW bersabda dalam kitab Al-Muwatta. Ya, Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Amat besar kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Ya, ini doa dari Nabi. Allahumma la taj'al qabri wasanan. Wasan itu apa sih? Wa ma'ubida min dunillah sawa'un kana syajarah aw hajaran aw qabran aw sanaman. Nah, kalau wasan itu enggak mesti patung. Dia bisa segala yang diibadahi selain Allah, apa bisa pohon, batu, kuburan, bisa patung, kullu ma'ubida min dunillah yuqalu lahu wasan. Adapun yang diibadahi ala suratin insan aw hayawan, ini disebut sanam. Ya. Nah. Nanti siapa yang bisa matiin? Nah. Dan Nabi SAW berdoa pada Rabbnya, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Sebagaimana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Fahada dalil, ini dalil ala annal ghuluwa fil qubur yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Wa hadha fi qabri rasul alladhi huwa asrafu qabrin fa kaifa bi ghairihi min al qubur. Ya. Allahu akbar. Oleh karena itu Ibn Qayyim mengabulkan doa Nabi, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa hatahu bi salasatil judrani. Nah. Dipisah tembok Nabi dari masjid dengan 3 tembok. Ya. Wala yarahu ahadun wala yadkhulu ilaihi ahadun abadan fa hadha min rahmatillah. Seorang pun enggak bisa masuk ke kuburan Nabi. Seorang pun. Hatta Raja Saudi. Nah. Di tembok lapis 3. Ya. Juga dalam kitab As-Sunan Nabi SAW bersabda, la tattakhidu qabri idan wa sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai satu tempat, ya, id, ngumpul rutin, bacalah selawat untukku dimanapun kalian berada, sesungguhnya doa kalian sampai kepadaku. Ya. Nah. Ini, yakni janganlah kalian mengulang-ulang menziarahiku, salam. Ya, jangan seperti ini. Makanya saya kalau setiap umroh itu kadang saya mau ziarah. Kadang-kadang kalau ada jamaah yang minta anterin, saya anterin. Kalau enggak. Ya, teringat hadis ini. Ya. Ini semua masuk kullu ma dakhal masjid yadhhab yusalli yusallim ala rasul. Hada ghairu masyru'. Setiap orang yang masuk masjid dia salat, kemudian dia ke arah kiri depan ke kuburan rasul salam, ini enggak disyariatkan. Ini bid'ah. Ya, ini kata syekh ini. Innama idza qadima min safari ya sawun kana min ahli Madinah wa huwa qad safara aw kana qadiman ila Madinah min ghairi ahliha wa innahu yazuru qabra Rasul wa sallim alayhi la yukarriru hada. Jangan diulang-ulang kayak gini. Ya. Baik, ya jangan diulang-ulang. Baik, ini ya, ini penting ini. Ini min babi saddil wasail al-mufdiyah ila syirk. Nah itu. Karena dikhawatirkan demikian. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi as-salama." Tidaklah seorang hamba mengucapkan salam padaku melainkan Allah mengembalikan rohku hingga aku menjawab salamnya tersebut. Ya. Nah, ini jelas ya. Nanti ada akan ada malaikat yang menyampaikan salam itu pada Nabi. Ya, ini juga penjelasan akan nilai salam dan salawat pada Nabi SAW di sisi kuburan beliau. Dan Nabi bersabda, innallaha wakkala bi qabri malaikatan yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat di kuburku untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Ya, saya cukup sampai sini.